saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, dan lihat garis bawahi perkataan Abu Hurairah ini. Kata beliau, "Ausani khalili." Kekasihku memberikan wasiat kepadaku. Syuf jamaah. Kekasihku memberikan wasiat kepadaku. Siapa maksud kekasihnya jemaah? Hah? Siapa? Rasulullah SAW. Lihat, Abu Hurairah pengen kasih kepada kita, teladan. Kalau kita ngaku kita cinta sama Nabi SAW, kita anggap Nabi kekasih, maka buktikan dulu. Karena cinta itu bukan sebatas ucapan aja. Kalau mengatakan, kalau cinta itu sebatas kita mengucapkan saya cinta sama kamu, kita kan udah dengar syairnya. Semua orang itu ngaku kekasihnya Laila. Tapi tanya sama Laila, siapa kekasih yang benernya gitu loh. Semua orang ngaku cinta sama Nabi SAW, tapi lihat dulu buktinya mana. Butuh pembuktian jemaah. In kuntum tuhibbunallaha fat tabi'uni. Kan syaratnya gitu. Kalau ngaku cinta Allah, ikuti Rasul. Kalau ngaku cinta Rasul, ya ikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau nganggap beliau kekasih, ikuti. Namanya kekasih. Makanya lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lihat kalimat beliau. Kekasihku memberikan wasiat kepadaku. Apa wasiatnya? Tiga jemaah. Bi tsalats, ada tiga wasiatnya. Siyam salasati ayyam min kulli syahr. Puasa di setiap bulan minimal 3 hari. Puasa apa, Pak Ustaz? Puasa apa aja? Antum lagi enggak ada lauk, ya kan? Kebetulan ya qadarullah subuh dari malam sampai subuh antum belum sahur. Nanya sama istri, ada lauk enggak hari ini? Ada sarapan enggak buat ke kantor? Waduh, enggak ada, Mas. Ya udah, saya puasa kalau begitu. Masya Allah. Itu kayak Nabi itu, jemaah. Benar, persis Nabi SAW gitu. Kalau kita kan sebaliknya ya. Kita mau puasa, nanya dulu ada lauk enggak buat sahur. Kalau Nabi itu balik. Nabi SAW itu kalau puasa justru enggak ada lauk gitu loh. Ditanya sama beberapa istri beliau, kadang nanya Ibunda Aisyah, kadang nanya Ibunda Zainab. Kalau dijawab gak ada ya Rasulullah, gampang. Bukan ngomel-ngomel sama istri, gimana sih uang belanja udah dikasih juga. Bukan jemaah, tapi saya kalau begitu berpuasa. Idzan ana shaim. Udah selesai. Kalau gitu saya berpuasa aja udah. Dapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi apapun niat puasanya, pokoknya 3 hari kata Abu Hurairah. Kekasihku nih wasiatkan kepadaku puasa setiap bulan 3 kali. Waraqatayid duha, 2 rakaat salat duha. Ya Allah, lihat ini jemaah. Ini diwasiatin Nabi, semuanya bilangan minimal semua. Minimal 3 hari puasa. Minimal salat duha 2 rakaat, tapi jangan ditinggalkan, komit di situ. Pokoknya setiap hari jangan sampai ninggalin sholat duha 2 rakaat minimal. Wa an utir qabla an anam, dan kekasihku berwasiat kepadaku agar jangan sampai aku tidur sebelum sholat witir. Lihat. Jadi ini wasiat dari Nabi untuk Abu Hurairah, dan Abu Hurairah pun di antara yang memegang wasiat tersebut. Jadi rutin sebelum tidur sholat witir dulu, atau setelah isya sholat witir dulu. Ngapain jemaah? Mengamankan sholat witir ini. Kenapa sampai diamankan? Penting jemaah. Mohon maaf, bahasa kasar kita, nggak sholat malam atau lewat sholat malam katakanlah, meskipun tercela jemaah, nggak baik. Tapi katakanlah lewat sholat malam, witir jemaah. Wallahi, witir jangan sampai ketinggalan. Witir jangan sampai luput dari seorang muslim. Kembali lagi kepada perkataan Imam Ahmad rahimahullah. Man tarakal witra amdan fahuwa rajulun su', Siapa yang meninggalkan sholat witir sengaja, ada tanda-tanda keburukan di dalam dirinya. Jadi jangan ngaku orang baik kalau masih meninggalkan sholat witir. Jangan ngaku sebagai kekasih Nabi SAW, mencintai Nabi SAW, kalau trennya masih ninggalin sholat witir. Nah, ini diantara wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Tapi kalau mampu jamaah, maka yang lebih utama di malam hari, di penghujung malam maksudnya. Di penghujung malam. Kenapa? Nabi mengatakan, karena sholat di penghujung malam, masyhudatun, disaksikan oleh para malaikat. Dan dia jauh lebih utama. Wadhalika afdal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara malam hari, di sini kata para ulama maksudnya di penghujung malam, sepertiga malam, sepertiga malam kedua atau terakhir, maka fatahajjat bihi, tahajudlah. Dan tahajud jamaah, bedanya tahajud dengan qiyamul lail secara umum, kalau disebut qiyamul lail berarti umum, tahajud bagian dari qiyamul lail. Tapi kalau disebut tahajud, maka maknanya adalah sholat malam yang dilakukan setelah tidur. Dan ini yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, sebagaimana ya dikutipkan bahwa beliau mengatakan, at-tahajjud makana ba'dan naum. Yang disebut tahajjud itu adalah sholat yang dilakukan setelah tidur. Jadi kalau sebelum tidur namanya bukan tahajjud. Kenapa disebut tahajjud? Karena perlu juhud jemaah, perlu juhud, perlu kesungguhan untuk menaklukkan hawa nafsu, bangkit dari tempat tidur menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-6, inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwam qila. Dan sungguh nashi'atal lail, apa tuh nashi'atal lail? Qiyamul lail, bangun di malam hari. Hiya ashaddu wata'an, dia jauh lebih khusyuk, membuat seseorang lebih khusyuk. Sholat di pertengahan malam jamaah, sholat malam di pertengahan malam dengan sholat malam di awal malam, seperti momen-momen ba'da isya, ya dari jam 7:30 mungkin sampai jam 10 atau jam 11, itu beda rasanya jamaah, beda rasanya. Meskipun tetap sama-sama utama, tapi rasanya beda. Kata Allah, asyaddu wat'an. Asyaddu wat'an, sebagian ahli ilmu mengatakan maknanya lebih sulit. Kenapa lebih sulit? Karena mesti bangun dari tempat tidurnya. Ada yang mengatakan asyaddu wat'an itu maknanya lebih membuat khusyuk. Kenapa? Gak ada kebisingan. Motor udah gak ada, kecuali yang trek-trekan mungkin, gak tahu ini. Ya, makanya yang trek-trekan tuh udahlah, tobat gitu. Suruh tidur. Karena Nabi itu gak suka melek setelah isya. Gak suka Nabi. Kenapa? Nabi punya agenda. Di malam hari beliau harus bangun. Ya ayyuhal muzammil, umillaila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila. Wahai orang yang berselimut, bangun di malam hari, bangunlah. Ini perintah buat Nabi dan perintah untuk seluruh umatnya. Bedanya jemaah, kalau untuk Nabi qiyamul lail wajib, tapi untuk selain Nabi SAW maka qiyamul lail hukumnya menjadi sunnah. Dan kalau udah sunnah gimana? Ditinggalkan? Kan enggak, tetap dipegang. Hanya saja bedanya kalau kita tinggalkan tidak berdosa, tapi rugi. Kalau dikerjakan tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir jamaah, terakhir, bagaimana kalau seseorang itu kebablasan witirnya? Ya, tadi yang namanya kebablasan ini bukan sesuatu yang dirutinkan, tetapi sesekali dia terpleset, tergelincir. Mungkin suatu hari, suatu malam aktivitasnya itu sampai larut. Sehingga apa yang terjadi? Dia ketiduran. Gimana jamaah? Tidur jam 12, antum ngarep bangun jam 2, jam 3 malam? Gak mungkin, susah. Makanya para ulama mengatakan, urusan bangun malam itu bukan urusan siapa yang paling keras alarmnya. Enggak. Siapa yang tidurnya lebih dini, dia yang bangun malam. Nasihatku untukmu.